Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Dikarenakan kajian hari ini yang harusnya diisi oleh Ustaz Rijal hafizahullah ta'ala, karena beliau berhalangan, insyaallah ta'ala untuk mengisi kekosongan kajian sore, kita akan murojaah bareng-bareng apa yang telah kita pelajari dari pelajaran akidah. Dan kita akan membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarah Kitab Tauhid, yaitu tentang kisah semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mendakwahi Abi Thalib sampai menjelang akhir meninggalnya Abi Thalib. Terus mendakwahi Abi Thalib sampai di penghujung dari meninggalnya Abi Thalib, terus Rasulullah SAW mendakwai Abi Thalib berharap untuk bisa masuk Islam. Kita baca kisahnya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa fi sahih an Ibnu Musayyib an abihi qala lamma hadarat Abi Thalib al-wafah ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahal. Disebutkan dalam kitab sahih, yaitu dalam sahih Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Musayyib, dari ayahnya, lama hadarat Abu Thalib wafah, ketika akan datang kematian kepada Abu Thalib, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mendatanginya. Wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahal, dan di samping Abi Thalib ada Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahal. Ketika itu Abdullah ibnu Abi Umayyah masih dalam keadaan kafir, dan juga Abu Jahal selalu menghasut Abu Thalib agar tetap di dalam agama kufur, tetap di dalam agama nenek moyangnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan pamannya Abu Thalib mengatakan, ya am kul la ilaha illallah kalimatan uhajjalaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang menjadikan hujjah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala untukmu. Ini Rasulullah SAW ingin pamannya Abu Thalib masuk Islam dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Faqala lahu atarghabu an millati Abdul Muthalib. Tetapi dua temannya, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, dua teman dari Abu Thalib, mengatakan atarghabu an millati Abdul Muthalib. Terus menghasutnya dengan mengatakan, apa engkau ingin? Apakah engkau benci? Rogiba'an, itu maknanya benci. Atau apakah engkau benci meninggalkan, yaitu apakah engkau benci terhadap millah agamanya Abdul Muthalib, ini meninggalkan agama Abdul Muthalib. Fa'adahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali mengajak pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya am, kul la ilaha illallah. Kalimatan uhajjalaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat aku jadikan hujjah untukmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ada. Tapi dua temannya terus menghasutnya, jangan tinggalkan agama Abdul Muthalib. Apa engkau membenci agama Abdul Muthalib? Fakana akhiru maqala wa huwa ala millati Abdul Muthalib. Sehingga akhir apa yang diucapkan Ali bin Thalib, yaitu dalam keadaan meninggal di atas milah Abdul Muthalib. Jadi meninggal dalam keadaan kufur. Sehingga di dalam hadis ini, juga faedah bagi kita untuk mentalkin ketika ada seorang yang ingin meninggal. Dalam keadaan sakaratul maut, ditalkin. Sebagaimana Rasulullah SAW mentalkin pamannya dengan mengatakan kul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Karena dapat keutamaan. Barang siapa yang di akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah, dakhala jannah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man kana fi akhiri kalamih, man kana fi akhiri kalamuhu la ilaha illallah, dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir ucapannya la ilaha illallah, dakhala jannah. Man kana fi akhiri kalamuhu la ilaha illallah, dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah, dakhala jannah. Sehingga dalam hadis ini terdapat faedah masyru'iyatut talqin, disyariatkan untuk mentalqin seorang yang dalam keadaan sakaratul maut. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan siapa-siapa saja yang Allah memudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya. Dan juga Allah akan menyulitkan, memberatkan siapa saja yang terhalang dari mengucapkan la ilaha illallah. Yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, di antaranya mereka-mereka yang di dunianya ahlul maksiat. Di dunianya berdosa pada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan sulitkan baginya untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah mengkisahkan seorang yang di dunianya seorang ghaniyah, seorang ahlul ghina, yaitu penyanyi. Ketika di akhir hayatnya, ketika sakaratul maut, teman-temannya menyuruhnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tahbul ahlul ghina sebut, penyanyi sebut, tidak mau enggan. Bahkan apa yang diucapkan? Dendangan nyanyian-nyanyian yang biasa dia nyanyikan di dunia. Allah halangi lisannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena di dunianya tersibukkan dengan musik-musik, nyanyian-nyanyian. Sehingga di akhir hidupnya, ketika diperintahkan oleh teman-temannya untuk mengucapkan la ilaha illallah, berat lisannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan yang diucapkan adalah nyanyian-nyanyian. Ikhwan fid din azani wa azakumullah, maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar di akhir hidup kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mengucapkan la ilaha illallah, husnul khatimah. Dan ini yang kita harapkan tentunya. Kita lanjut membacakan matan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la astaghfirunna laka malam unha anka. Sungguh aku akan memintakan ampun untukmu selama aku belum dilarang. Fa anzalallahu azza wa jal, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surah At-Taubah ayat 113. Maka nali nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidaklah pantas bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun pada orang-orang musyrik, memintakan ampun untuk orang-orang musyrik walau kanu uli qurba, walaupun mereka adalah kerabat-kerabat, saudara-saudaranya. Ayat ini jelas menegaskan bahwanya larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk para nabi dan orang-orang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik. Wa anzalallahu fi Abi Thalib. Kemudian juga turun ayat Allah Subhanahu wa taala tentang Abi Thalib, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau sukai, apa yang kau cintai. Walakin Allah yahdi may yasha. Tetapi sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan memang hidayahnya hidayah taufik. Hidayah diberikan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala masuk Islam. Hidayah berada dalam jalan shiratal mustaqim. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Ikhwan fillah, Di dalam kisah ini terdapat banyak sekali faedah-faedah, bahkan ada yang menyebutkan sampai 60 faedah yang bisa dipetik dalam kisah ini. Yang di antara faedahnya disebutkan sini bahwa hidayah, hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyampaikan, kita hanya menasihatkan. Adapun hidayah taufik, dia menerima atau tidak, biadillah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan ada ucapan percuma. Ketika dia menasihati saudaranya, ketika dia menasihati temannya untuk masuk dalam dakwah salaf, selama bertahun-tahun dia menasihati, temannya masih belum diberi hidayah. Jangan sampai kita mengatakan percuma lah, saya sudah lama-lama, sudah 2 tahun, 3 tahun mendakwahi teman saya ini, saudara ini, sia-sia. Tidak ada kata sia-sia. Nasihat yang kau berikan, ajakan yang kau berikan pada saudaramu, itu adalah pahala. Pahala bagimu. Tidak ada kesia-sia. Ada masalah saudaramu menerima, saudaramu menolak, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita hanya menyampaikan, menasihati. Menasihati saudara kita, mengabarkan kepada mereka tentang dakwah yang hak, menyampaikan kepada mereka tentang dakwah salaf. Sehingga jangan sampai kita terucap ucapan percuma, sia-sia dakwah saya. Saya sudah bertahun-tahun nasihatin, tapi tidak masuk salafi, tidak mengenal dakwah, tidak mau ikut salaf. Tidak ada kata sia-sia. Hati-hati. Kita harus ikhlaskan niat kita dalam berdakwah. Adapun dia mau menerima atau tidak, itu biadillah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik padanya. Adapun kita hanya berdakwah saja. Terkadang kita mengeluh, baru setahun, 2 tahun, 5 tahun, kemudian mengalami sia-sia. Nabi Nuh sampai 900 tahun lebih berdakwah, terus semangat di dalam berdakwah. Ikhwan fil din, azani wa azakumullah. Mari istafadu minal hadis. Di dalam kisah yang telah kita sebutkan, disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala faedah-faedah dari hadis ini. Dan Syekh Shalih Al Fauzan di dalam kitab Al Mulakhas fi Syarah Kitab Tauhid menyebutkan ada 9 faedah yang bisa kita ambil dalam kisah yang tadi telah disebutkan. Awalan jawazu iadatil marid al musyrik idza ruja islamuh. Faedah pertama dari faedah kisah meninggalnya Abi Thalib adalah bolehnya menjenguk orang sakit yang dalam keadaan musyrik idza ruja islamuh, apabila diharapkan akan masuk Islam. Itu dalam rangka dakwah boleh menjenguk orang sakit dalam keadaan musyrik atau orang kafir yang pada musyrik. Boleh tidak? Tangga kita kafir kita jenguk, boleh dengan harapan gitu, sebagai dakwah. Ada dakwah macam-macam, ada dakwah bil lisan, nasihat-nasihat. Ada juga dakwah bil fi'il. Dengan kita berakhlak dengan akhlak yang baik, memperhatikan tetangga kita, memperhatikan saudara kita walaupun dia dalam keadaan kafir, sakit kita jenguk. Dengan harapan apa? Idza ruja islamuh, dengan harapan dia bisa masuk Islam dalam rangka dakwah. Sanian. Faedah kedua yang bisa kita petik dalam kisah tadi, madaratu ashabis su wa qurunau syar 'alal insan. Faedah kedua yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, madaratu ashabis su, bahayanya teman-teman yang jelek. Wa qurunau syar 'alal insan, dan juga sahabat-sahabat yang jelek bagi manusia. Sebagaimana dalam kisah ini, Abu Thalib terhalang untuk masuk Islam karena pengaruh dari 2 temannya, yaitu Abu Jahal dan juga Abdullah bin Umayyah, yang selalu menghasut, yang selalu memperingatkan, atau argobu an milati Abdul Muthalib, apa engkau benci terhadap agamanya Abdul Muthalib? Agamanya Abdul Muthalib, selalu menghasut supaya tidak mau masuk Islam. Sehingga faedah yang bisa kita ambil, bahayanya teman-teman yang jelek. Makanya Rasulullah SAW mempermisalkan seorang yang berteman dengan teman yang jelek seperti berteman dengan seorang nafil khir, tukang las atau badai besi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, masalul jalisi soleh wasu kahamil misk wa nafiril kir. Fahamil misk imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Wa nafiril kir imma an yuhriqa siyabak wa imma an tajida rihan khabithah. Rasulullah SAW memisalkan seorang berteman dengan teman yang baik, seorang berteman dengan teman yang jelek dengan dua permisalan. Permisalan pertama, permisalan berteman dengan teman yang baik. Rasulullah SAW bersabda, kahamil mis, seorang berteman dengan teman yang baik seperti berteman dengan seorang penjual minyak wangi. Wahamil mis iman yahziyaka, seorang yang menjual minyak wangi, berteman dengan penjual minyak wangi, bisa jadi dia memberi hadiahmu dengan minyak wangi tersebut. Wa imam tabta aminhu, atau engkau bisa jadi membeli minyak wangi darinya. Wa imam tajida minhu rihan thayyibah, atau bisa jadi minimal engkau mendapatkan bau yang wangi dari teman tersebut. Jadi sebuah permisalan tentang banyak faedah-faedah yang kita dapatkan dengan berteman dengan teman yang baik. Banyak faedah-faedah yang kita dapatkan. Di antara teman yang baik adalah menasihati apabila saudaranya berbuat salah. Ketika temannya berbuat salah, nasihati, ya akhi, antum keliru, yang benar demikian-demikian. Ini teman yang baik. Bukan teman yang baik membiarkan saudaranya, membiarkan temannya dalam keadaan dari kesesatan, tapi dinasihati. Teman yang baik, yaitu ketika melihat temannya dalam keadaan malas dalam beribadah, menasihati, ya akhi, semangat dalam beribadah. Ini bulan Ramadan, semangat dalam baca Al-Quran, semangat dalam talabil ilmi, menasihati. Teman yang baik selalu mengajak temannya kepada perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara khairat. Ini banyak sekali faedah-faedah dengan berteman dengan teman yang baik. Maka Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan bahwa hendaklah kita bersyukur ketika kita bergaul dengan teman-teman yang baik, berteman dengan teman-teman ahlu sunnah. Maka hendaklah kita bersyukur. Sebaliknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nafil qir, adapun seorang yang berteman dengan teman yang jelek seperti berteman dengan seorang nafil qir, tukang alas. Iman yufrika siyabak, bisa jadi ketika kau mendekatinya akan terbakar bajumu. Wa iman tajidurihan khobisah, atau bisa jadi engkau minimal mendapatkan bau yang tidak sedap, bau yang tidak enak. Dan semua barulah ini permisalan. Permisalan bagi mereka-mereka yang bergaul, berteman dengan teman-teman yang jelek. Justru menjerumuskan dirinya dalam perbuatan dosa. Menjerumuskan dirinya dalam kesesatan-kesesatan. Maka hendaklah kita harus selektif dalam mencari teman. Jangan kalau kita perkara-perkara dunia, membeli barang-barang, cari yang bagus. Beli motor, dilihat, ada yang cacat enggak, ada yang kurang enggak. Masalah-masalah dunia, beli mobil, dilihat, mana yang kurangnya, mana yang cacatnya. Tapi ketika berteman, tidak selektif. Padahal teman yang kata Rasulullah, almaru ala dini khalilih, teman almaru, seorang itu tergantung dengan temannya. Kalau berteman dengan teman yang baik, akan terpengaruh dengan kebaikan. Sebaliknya apabila berteman dengan teman yang jelek, akan terpengaruh dengan kejelekan. Sehingga harus selektif. Salah, keliru, bagaimana? Sudahlah, berteman dengan siapa saja, bergaul dengan siapa saja. Dengan ahlul dolal, dengan ahlul maksiat, bergaul dengan siapa saja. Anaknya dibebaskan, bergaul dengan siapa saja. Tanpa dipantau orang tuanya, bergaul dengan ahlul maksiat, dengan ahlul bid'ah. Rusak akhirnya anaknya. Salah, salah orang tuanya. Membiarkan anaknya bergaul dengan siapa saja. Harus selektif. Jangan kita perkara-perkara dunia, membeli motor, membeli barang, diteliti, benar-benar diteliti, ada yang cacat atau tidak, jangan sampai ada yang cacat. Tapi kita bergaul, berteman, tidak selektif. Bergaul dengan siapa saja. Akhirnya rusak akidahnya, terjerumus dalam berbagai macam dosa-dosa dikarenakan salah memilih teman. Ikhwan fiddin azani wa jazakumullah. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, almaru ala dini khalilih. Seorang itu tergantung dengan temannya. Yang kata Al-Khattabi rahimahullah taala, hadis ini menunjukkan, kata Imam Khattabi rahimahullah taala, Imam Khattabi rahimahullah taala mengatakan, la tukhalil illa man radita dinahu wa amanatah. Ketika mensyarah hadis almaru ala dini khalilih, Al Imam Khattabi mengatakan, la tukhalil, janganlah engkau berteman kecuali engkau telah ridhoi agamanya dan juga amanahnya. perintah dari Rasulullah SAW. Ketika kita bergaul, berteman dengan teman-teman yang diridhoi agamanya, orang-orang yang soleh, baik agamanya, baik akhlaknya, dan juga amanah. Ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Khathabi rahimahullah taala. Itu faedah yang kedua dari kisah yang tadi saya sebutkan. Salisan yang ketiga. Ana mana la ilaha illallah tarku ibadatil asnam wal auliya was salihin wa ifradullah bil ibadah wa anal musyrikin ya'rifuna ma'naha. Faedah ketiga, bahwasanya mana la ilaha illallah adalah meninggalkan sembahan berhala-berhala, meninggalkan penyembahan terhadap kuburan wali dan orang-orang soleh, dan mengesakan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sungguhnya musyrikin mengetahui maknanya. Orang musyrikin tahu, Allah yang menciptakan, musyrikin zaman Rasulullah mereka tahu, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta ini, menciptakan manusia, mereka tahu. Tetapi mereka beribadah kepada selain Allah, beribadah patung-patung, beribadah pada kuburan-kuburan, beribadah pada alat kuburan, beribadah pada Uzza, pohon-pohon keramat, pohon-pohon yang dikeramatkan, almanat, patung-patung. Dan menyedihkan di zaman sekarang, kita saksikan, mengaku dirinya seorang muslim, berKTP-KTP Islam, tetapi masih berakhlak, masih melakukan perkara-perkara jahiliyah. Sebagian kaum muslimin masih mereka berbondong-bondong datang ke kuburan-kuburan keramat, tabaruk di sana, tawasul di sana. Sebagian kaum muslimin ada yang mengkultuskan pohon-pohon keramat, memberikan sesajen-sesajen di pohon keramat. Sebagian mereka ada yang mengkultuskan batu-batu keramat dan yang lainnya, hulu, berlebihan. Yang Rasulullah SAW memperingatkan, iyyakum wal ghulu, fa innama ahlakal ladzina min qablikum man kana qablakum al ghulu. Hati-hatilah kalian terhadap gulu, karena binasanya umat-umat sebelum kalian ahli gulu, berlebihan pada kuburan-kuburan keramat, mengkultuskannya, bertabaruk pada kuburan-kuburan keramat, sama seperti perbuatan jahiliyah dulu, mengkultuskan pohon-pohon keramat, mengkultuskan batu-batu keramat, menggunakan jimat-jimat yang katanya jimat penglaris, apabila menggunakan jimat ini akan membuat dagangannya laris, jimat tolak bala, apabila menggunakan jimat ini terhindar dari berbagai macam virus. Ini ada kesyirikan. Dan masih sebagian kaum muslimin yang melakukannya. Tentunya hendaklah kita semangat dalam belajar, semangat dalam thalabul ilmi, semangat dalam mengkaji akidah, mengkaji pelajaran-pelajaran tauhid, agar menyelamatkan diri kita dari berbagai macam kesyirikan-kesyirikan. Agar kita tahu bahwasanya itu adalah perkara syirik, bahwasanya perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin azan wa azakumullah. Rabi'an, kemudian yang berikutnya faedah yang keempat. Ana man qala la ilaha illallah an ilmin wa yaqinin wa i'tiqadin dakhala fil Islam. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di atas ilmu dan keyakinan, dakhala fil Islam, maka dia telah masuk dalam Islam. Khamisan yang kelima, annal a'mal bil khatim. Sebenarnya amalan itu tergantung dengan akhirnya. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innamal a'mal bil khatim. Ini amalan itu tergantung akhirnya. Sehingga selama kita masih hidup di dunia, belum merasa aman. Kita tidak tahu apakah akhir hidup kita husnul khatimah. Kita tidak tahu apakah akhir hidup kita su'ul khatimah. Kita tidak tahu. Makanya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW juga selalu berdoa. Dengan doa, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala taatik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kokohkanlah hati kami di atas agamamu, kokohkanlah hati kami di atas ketaatanmu. Rasulullah SAW selalu berdoa demikian. Lebih-lebih kita, Rasulullah SAW telah dijamin ke surga. Tetapi Rasulullah SAW berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Yang mengajarkan umatnya bahwasanya kita selama masih hidup, kita tidak tahu apa kita bisa istiqomah atau tidak. Begitu banyak kita saksikan mereka-mereka yang dulunya bersama kita, kemudian Allah palingkan, sesat. Mereka-mereka syekh kita, guru kita, ustaz kita, Allah palingkan hatinya. Menjadi menyimpang banyak. Sehingga jangan merasa aman. Yang dikatakan oleh Ba'dus Salaf, man ya'man minal fitnah, wahwal maftun. Barang siapa yang merasa aman dari fitnah, maka dia terfitnah. Merasa aman, saya tidak akan sesat, saya tidak akan menyimpang di dunia ini. Berarti orang-orang yang tenang terfitnah. Karena kita tidak merasa aman. Dari berbagai macam godaan-godaan, dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, maka hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar terus diberikan istiqomah. Berdoa dengan doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala taatik. Selalu berdoa. Karena begitu banyak kita saksikan, yang dulu sahabat kita, kemudian Allah palingkan hatinya. Yang dulu guru kita, syekh kita, ustaz kita, Allah palingkan hatinya dalam ustaz. Sehingga tidak ada yang merasa aman. Selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan kita sampai akhir hayat kita. Istiqomah di atas shiratal mustaqim. Ini faedah yang kelima, anal a'mal bil khawatim. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila zira' fa yasbiqu alil kitab fa ya'mal bi amali ahli nar fa yadkhuluha." Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya salah seorang kalian ada yang beramal dengan amal ahli jannah. Beramal dengan amal ahli jannah. Melakukan ibadah-ibadah, melakukan perkara-perkara kebaikan. Hatta mayakunu bainahu wa bainah ila zira'. Sampai antara dia dengannya hanya tinggal satu zira'. Ketika mendekati kematiannya. Faya sebuka alil kitab. Kuna Allah takdirkan. Faya amal bi amal ahli nar. Di akhir hidupnya beramal dengan amal ahli nar. Faya dukuluha. Akhirnya makhluk masuk dalam neraka. Waliyazubillah. Padahal dia di masa hidupnya selalu beramal dengan amal ahli jannah. Beramal dengan amal-amal khairat. Beramal dengan ibadah-ibadah. Ternyata Allah takdirkan di akhir hidupnya beramal dengan amal ahli nar. Faya dukuluha. Masuk dalam neraka. Waliyazubillah. Sehingga jangan merasa aman. Selama kita masih hidup di dunia, jangan sombong. Saya sudah ngaji lama. Istiqomah, sampai akhir hayat di atas salaf. Oh, saya sudah belajar lama, saya istiqomah sampai mati saya akan di atas mana salaf. Jangan merasa aman. Man ya'man minal fitnah fahul maftun. Barang siapa merasa aman dari fitnah, dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, fahul maftun, maka dia terfitnah. Sehingga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berupaya untuk istiqomah di atas jalan shiratal mustaqim. Sehadis yang keenam, faedah yang bisa kita ambil, tahrimul istighfar lil musyrikin wa tahrimu walatihim wa mahabbatihim. Haramnya al-istighfar, mintakan ampun untuk orang musyrik, dan juga haramnya untuk mencintai mereka dan berloyalitas pada mereka. Sabian yang ketujuh, butlanu ta'aluk ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi li jalbi nafi wa daf'i dharar. Batilnya mereka-mereka yang ta'aluk bergantung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lainnya lijal bin naf'a, untuk mendapatkan manfaat dan menolak madarat. Ini mereka-mereka yang mendatangi kuburan-kuburan Nabi, bertabaruk di sana, mendatangi kuburan-kuburan orang soleh, bertawasul di sana. Ini apa perkara yang syirik? Perkara yang syirik. Perkara yang sia-sia. Yang Allah katakan in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Kalau kalian berdoa pada kuburan-kuburan, tawasul di sana, la yasma'u du'akum, tidak akan bisa mendengar doa-doa kalian. Mau bertahun-tahun berdoa di kuburan, tawasul pada kuburan, tidak akan bisa mendengar. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau Allah takdirkan bisa mendengar pun, kalau Allah takdirkan mastajabu, tidak akan bisa mengabulkan. Ini jelas nasun sharih tentang larangan keras bagi mereka-mereka yang berdoa pada kuburan. Dan perkara tersebut perkara yang sia-sia. Perkara yang sia-sia. Perkara yang tidak akan bisa terkabulkan doa mereka. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Dan begitu banyak kesyirikan yang kesyirikan. Baik itu kesyirikan dalam bentuk i'tiqad, keyakinan. Atau kesyirikan dalam bentuk ucapan, al-qaul. Atau kesyirikan dalam bentuk al-fi'il. Nah, kita menjauhinya. Baik itu syirik asgar, syirik akbar, kita menjauhinya. Syirik dalam bentuk keyakinan, seperti meyakini bahwa kuburan keramat ini bisa memberikan manfaat, kuburan keramat ini bisa memberikan madarat. Keyakinan. Meyakini bahwa jimat ini bisa mendapatkan rezeki, meyakini jimat ini bisa menolak bala, ini adalah syirik dalam i'tiqad. Atau syirik fil qaul, dalam ucapan. Seperti bersumpah dengan selain nama Allah. Man halafa li ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, faqad asyrak, maka dia terjerumus ke syirikan. Maka dalam sumpah wajib bagi kita untuk bersumpah dengan nama Allah atau dengan nama-nama Allah lainnya. Wallahi, warrahman, nama-nama Allah lainnya. Tapi kalau bersumpah dengan makhluk tidak boleh. Demi Nabi tidak boleh. Dan latah di lisan sebagian orang-orang awam demikian. Demi Allah dan Nabinya saya enggak melakukan. Demi Rasul saya enggak melakukan. Ini telah latah. Kita sedekah di kalangan masyarakat demikian. Padahal itu perkara yang haram. Perkara yang tidak boleh. Walaupun bersumpah dengan nama Nabi. Demi malaikat saya enggak melakukannya. Tidak boleh. Karena ini makhluk. Man halafa li ghairi Allah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Ini syirik dalam al-qaul. Atau syirik dalam perbuatan. Banyak sekali. Mereka-mereka menyembelih untuk selain Allah. Sebagai tumbal. Disembelih sapi. Kemudian kepalanya dilempar tengah laut. Sebagai tumbal. Sebagai tolak bala. Sebagai sesajen. Maka ini adalah menyembelih untuk selain Allah. Maka ini syirik fil-fil. Baik itu syirik fil i'tiqad, fil qaul, fil fi'il, maka hendaklah kita menjauhi berbagai macam kesyirikan-kesyirikan. Saminan yang ke-8. Aradu ala man zama islami Abi Thalib. Bantahan barang siapa yang menduga bahwasanya islamnya Abi Thalib. Di dalam hadis ini telah jelas disebutkan aba an yaqul la ilaha illallah, menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Berbeda dengan kelompok Syiah Rafidah yang mengatakan Abu Thalib keluarga Rasul, masuk Islam. Karena dia keluarga Rasul, Ahlul Bait. Padahal dijelaskan dalam hadis ini telah jelas bahwasanya aba an yaqul la ilaha illallah, menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Fakana akhiru ma qala wa huwa ala millati Abdul Muthalib. Dan akhir yang diucapkan dia dalam keadaan di agama Abdul Muthalib. Meninggal dalam keadaan kufur. Tapi Syiah Rafidah menolaknya. Maka bantahnya dengan hadis ini telah jelas bahwasanya Abu Thalib meninggal dalam keadaan kufur. Sehingga faedah yang ke-8, rod bantahan barang siapa yang menduga bahwasanya islamnya Abu Thalib. Ini sebagaimana keyakinan Syiah Rafidah yang menganggap islamnya Abu Thalib, maka dibantah dengan hadis ini. Tahsian yang ke-9, yang terakhir yang bisa kita sebutkan dari faedah-faedah dari kisah yang telah kita sebutkan, madaratu taqlidil aba wal akabir bihaitsu yaj'al qawluhum hujjatan yarju ilaiha inda tanasuh. Madarah, bahayanya taklid terhadap nenek moyang. Bihaitsu yaj'al qawluhum hujjah, mereka jadikan ucapan mereka sebagai hujjah. Yarji ilaiha, yang kembali kepadanya ketika terjadi perselisihan. Ini ta'assub, taklid tahan nenek moyangnya. Nah, ini adalah kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Ketika diperintahkan bagi mereka untuk mengikuti apa yang Allah turunkan, apa jawaban orang-orang jahiliyah? Qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Kami hanya mengikuti apa yang ada pada nenek moyang kami. Dan perkara yang menyedihkan kisahnya sebagian kaum muslimin berhujah seperti hujahnya jahiliyah. Ketika di tanah akhi, acara nadranan, pesta laut itu adalah tidak ada dalam Islam. Dengan memberikan sesajen-sesajen, kepala kerbau dilempar ke tengah laut sebagai tumbal, tolak bala, agar tidak terjadi musibah-musibah, itu adalah perkara syirik. Apa jawab mereka? Tapi ini dari nenek moyang kami sudah demikian. Turun-temurun kami melakukan demikian. Ini adalah ajaran nenek moyang kami. Sama seperti hujahnya orang-orang jahiliyah dulu. Berdalil berhujah dengan nenek moyangnya. Berdalil berhujah dengan orang-orang terdahulunya. Padahal barometer dalam Islam itu Al-Quran dan Sunnah. Dengan Muhammad Salafus Soleh. Bukan nenek moyangnya atau yang lainnya. Dan ini merupakan sebab-sebab seorang terjatuh ke dalam penyimpangan yang telah kita sebutkan. Di antaranya adalah taklid. Yang terakhir sebutkan ada 5 sebab dari sebab-sebab seorang terjatuh dalam penyimpangan. Yang hendaklah seorang muslim selalu mengingatnya. Agar kita terhindar dari berbagai macam penyimpangan. Di antara al-jahal bi'ilmiddin, bodoh terhadap ilmu agama. Mujalasu ahlus su, duduk bergaul dengan orang-orang yang jelek, bergaul dengan ahlul dolal. Yang ketiga di antaranya itibaul hawa, mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang keempat, amal bila hadis dhaifah, beramal dengan hadis-hadis dhaif. Dan juga yang kelima, yaitu at-taklid. Ini adalah sebab-sebab seorang yang terjatuh dalam kesesatan. Yang hendaklah kita ketahui. Agar kita terhindar dari berbagai macam kesesatan-kesesatan. Araftu syarra li syarri, walakin li tawaqqih, wa man lam ya'rifu syarra minal khair, yaqfih. Sebenarnya para ulama, bait syair, araftu syarra, kita mengetahui kejelekan-kejelekan. Lali syar, bukan untuk melakukan kejelekan tersebut. Walakin li tawaqqih, tetapi untuk melindungi diri kita, jangan sampai terjatuh dalam kejelekan tersebut. Wa man lam ya'rifu syarra minal khair, barang siapa tidak mengetahui kejelekan-kejelekan dari kebaikan, ya qafih, dia akan terjatuh ke dalam kejelekan tersebut dalam keadaan tidak menyadarinya. Ikhwan fil din azani wa azakumullah. Sehingga kita tutup kajian hari ini dengan sebab-sebab seorang bisa istiqamah di atas shiratul mustaqim, sebab-sebab seorang bisa selamat dari berbagai penyimpangan-penyimpangan. Karena pembahasan sebelumnya sebab-sebab terjatuh pada kesesatan, maka pada kesempatan sore ini sebab-sebab seorang bisa istiqamah dan selamat dari kesesatan dan penyimpangan. Sebab pertama adalah at-thalabul ilmi, belajar. Ya, sukar para ulama, sebab seorang bisa istiqamah di atas shiratul mustaqim, bisa istiqamah di atas al-haq dan terhindar dari berbagai macam kesesatan yang sana adalah dengan thalabul ilmi, belajar. Sebagaimana telah disebutkan ucapan Ibnu Qayyim, seorang berilmu itu bagaikan seorang yang berjalan di atas cahaya. Seorang yang berjalan di atas cahaya, dia akan tahu terang benerang, tahu oh ini jalan yang berbahaya, jalan berduri dia hindari. Oh ini jalan berbahaya, banyak pakunya dia hindari. Demikian orang berilmu, yang mengetahui ilmu, dia tahu oh ini pemahaman sesat, maha menyimpang, dia hindari. Oh ini pemahaman keliru, pemahaman yang menyesatkan, i'tiqadul batilah, dia hindari dengan ilmu. Dia tahu. Sebaliknya orang yang bodoh atau jahil seperti berjalan dalam kegelapan. Seorang yang berjalan dalam kegelapan tidak bisa melihat. Di depannya paku, dia injak. Di sampingnya jurang, dia lewati. Binasa dia. Demikian orang yang bodoh. Tidak mengetahui. Padahal di depannya adalah kemungkaran. Di depannya perkara-perkara batil. Tapi dia ambil juga. Karena bodoh. Mengira itu perkara yang sunnah. Ternyata perkara bid'ah. Mengira itu perkara yang hal-hak. Padahal itu perkara batil. Ini al-jahil. Sehingga sebab pertama bisa istiqomah adalah dengan thalabul ilmi. Sebab yang kedua, seorang bisa istiqomah di atas shiratul mustaqim dan juga selamat dari dolalah bagaimana penyimpangan-penyimpangan disebutkan para ulama adalah mujalasatul ahlul haq, bergaul berteman dengan orang-orang soleh, bergaul berteman dengan orang baik, yang tadi disebutkan faedah-faedahnya. Berteman dengan teman yang baik, ketika dia salah dia akan dinasihati, ketika dia kurang semangat dalam ibadah dia akan dinasihati untuk semangat dalam ibadah, ketika dia malas-malasan untuk beramal dengan amalan baik, dia nasihati supaya beramal dengan amalan baik. Ketika dia menyimpang, dinasihati. Sehingga diantara sebab-sebab seorang bisa istiqomah ala shiratul mustaqim dan juga selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan adalah bergaul dengan orang-orang yang baik, bergaul dengan orang-orang soleh yang selalu menasihati dia ketika dia keliru, yang selalu menegur dia ketika dia salah. Kemudian yang ketiga, sebenarnya masih banyak sebab-sebab dari seorang bisa istiqomah ala shiratul mustaqim, tapi karena waktu, yang terakhir dan yang terpenting adalah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan istiqomah dengan doa-doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub sabit qulubana ala taatik, ya Allah selamatkanlah, istiqomahkanlah kami atas agamamu, istiqomahlah kami di atas ketaatanmu. Berdoa agar diselamatkan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara tiga sebab, di antara sebab-sebab seorang bisa istiqomah di atas shiratul mustaqim dan juga selamat dari berbagai macam dolalah yang disebutkan para ulama, di antara tadi belajar terus, belajar thalabul ilmi. Tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu. Ketika dia ada kesempatan untuk belajar, manfaatkan untuk belajar thalabul ilmi. Kemudian yang kedua adalah bergaul berteman dengan orang-orang soleh yang baik agamanya, baik akhlaknya, yang selalu menegur dia apabila dia salah, menasihati apabila keliru. Kemudian yang ketiga adalah, yang terpenting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari berbagai penyimpangan-penyimpangan hingga akhir hayatnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Alafu minkum ala taqsir, subhanallahi wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.